dan cuba menahan rindu. Seso hati makin terasa. Bayang adil menari di palu buah mata. Deh ulah adil cawa di mata. Bisa suara hati tahu bejuo. Apurlah dayo udah dirantau lewat dunia maya palape rindu. Adia hanya dalam lagu bisa denai curahkan isi hati. Dan cuba menahan rindu. Seso hati makin terasa. Bayang adil menari di palu buah mata. Deh ulah adil cawa di mata. Bisa suara